Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita sekalian, baik yang zahir maupun yang batin, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kemudahan demi kemudahan untuk kita melangkahkan kaki-kaki kita menuju masjid-masjid Allah Subhanahu guna melaksanakan dan melangsungkan ibadah-ibadah yang wajib maupun ibadah-ibadah yang sunnah yang kita harapkan kebaikan pahala dari ibadah-ibadah tersebut di hari perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah taala kembali kita akan melanjutkan pembahasan dalam kitab Al-Kabair, pembahasan tentang dosa-dosa besar dari sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan dosa besar yang ketujuh, yaitu memakan harta riba. Juga telah kita bahas bersama di majelis terakhir tentang urgensi memakan harta yang baik, memakan harta yang halal, dan bahaya dari memakan harta-harta yang haram, di antaranya adalah memakan harta riba. Maka pada pembahasan berikutnya, pembahasan tentang dosa besar yang kedelapan yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitabnya ini adalah aklu malil yatimi zulman. Dosa besar yang kedelapan adalah memakan harta anak yatim secara zalim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Islam adalah agama yang sempurna, memperhatikan kemaslahatan semua pihak yang ada di dalam Islam, bahkan yang ada di luar Islam. Islam adalah agama yang begitu sempurna, membahas hak-hak anak Adam secara keseluruhan dengan berbagai macam kategori-kategori mereka. Maka Islam membahas bagaimana seharusnya seorang muslim berakhlak kepada muslim yang lain. bagaimana seorang muslim berakhlak dengan orang yang non muslim. Di antara kaum muslimin juga dibagi-bagi dan dikategorikan jenis-jenis mereka, dan juga diajarkan bagaimana kita beradab dan bermuamalah kepada mereka. Maka seorang muslim diajarkan bagaimana dia bermuamalah dengan anak-anak kecil, bagaimana dia bermuamalah dengan orang-orang dewasa, bagaimana dia bermuamalah dengan para wanita, bagaimana seorang muslim bermuamalah dengan orang-orang tua, bagaimana seorang muslim bermuamalah dengan seorang janda, dan bagaimana seorang muslim bermuamalah kepada anak-anak yatim. Semuanya dibahas dan diterangkan di dalam Islam. Ini menambah keyakinan kita akan betapa sempurnanya ajaran yang Allah subhanahu wa ta'ala titipkan dan amanahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diajarkan kepada umat manusia. Sehingga manakala ajaran tadi dengan berbagai macam rincian-rinciannya dilakukan, dipraktekkan, diajarkan, dilestarikan, dihidupkan, maka dunia ini akan hidup dengan penuh keselamatan. Dunia ini akan hidup dengan kedamaian. Dunia ini akan hidup dengan kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, di antara pihak yang ditekankan untuk kita memberikan perhatian kita kepada mereka adalah ad-du'afatu minal muslimin. Orang-orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin, yaitu mereka al-banat, anak-anak perempuan, begitu pula an-nisa, wanita secara keumuman, begitu pula al-aramil, wanita-wanita janda secara khusus, begitu pula al-masakin, orang-orang miskin, begitu pula al-yatama, anak-anak yatim. Mereka adalah ad-du'afatu minal muslimin. Kaum-kaum lemah dari kalangan kaum muslimin yang kita terhadap kaum muslimin secara keseluruhan diajarkan untuk bersifat rendah hati, tawadhu. Dan kita disyariatkan untuk lebih merendahkan hati kita, lebih bertawadhu lagi kepada ad-du'afatu minal muslimin, kepada orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang lemah dari kalangan kaum muslimin, termasuk mereka adalah al-yatama, orang-orang yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum usia baligh, yang dikenal dengan anak-anak yatim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, inilah anak yatim yang didefinisikan oleh para ahli bahasa. Tidaklah dikatakan seorang itu yatim kecuali tatkala dia ditinggal mati oleh ayahnya dan belum sampai usia baligh. Ini yatim. Anak yang ditinggal mati ibunya, ayahnya masih hidup, ini bukan yatim. Atau yang ditinggal mati oleh ayahnya, namun dia sudah sampai pada usia baligh, dia sudah sampai pada usia dewasa, dia juga bukan yatim. Sehingga yatim harus terkumpul padanya dua kategori. Satu, dia belum dewasa, dia belum baligh. Yang kedua, dia ditinggal mati oleh ayahnya, bukan ibunya. Dia ditinggal mati oleh ayahnya. Inilah anak-anak yatim. Di mana barakallahu fikum, mereka anak-anak yatim adalah pihak yang manakala seorang mencurahkan perhatiannya, tatkala seorang mencurahkan perhatiannya kepada anak-anak yatim, maka keutamaan yang akan dia dapatkan begitu mulia. Di antaranya adalah akan didekatkannya dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di surga. Di dalam hadis Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Dalam hadisnya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an, yang dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari, aku dan yang mengurusi anak yatim di surga nanti seperti ini. Nabi SAW kemudian mengisyaratkan dengan jari telunjuknya dan jari tengahnya. Diisyaratkan seperti ini, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Saya dengan orang yang mengurusi urusannya anak yatim nanti di surga akan seperti ini dekat. Sebagaimana dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Seperti ini dekatnya. Baik kafilul yatim tadi, orang yang mengurusi anak yatim tadi adalah ibu dari anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Atau dia yang mengurusi kafil tadi adalah kakeknya, pamannya, bibinya, saudaranya. Atau bahkan pihak luar yang tidak punya hubungan darah dengan si yatim. Tatkala dia mengikrarkan bahwasanya dia akan mengurusi urusan anak ini, dia akan menjadi kafilnya, dia yang akan menanggung konsumsinya, dia yang akan menanggung tempat tinggalnya, dia yang akan mengandung pakaiannya, dia yang akan menanggung pendidikannya, dia yang akan menanggung pendidikannya, tarbiyahnya dan yang lainnya, kafilul yatim. Ini semuanya termasuk daripada kafalah, upaya mengurus anak yatim. Orang yang mengikrarkan dirinya akan melakukan hal di atas kepada satu anak yatim atau bahkan lebih, maka keutamaannya tidak main-main. Begitu mulia janji yang dijanjikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Saya dengan orang yang mengurusi anak yatim di surga nanti akan seperti ini. Begitu dekatnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya tekankan, baik kafilul yatim tadi adalah orang yang punya hubungan darah dengan si yatim atau yang tidak punya hubungan darah dengan si yatim, selama dia menjadi kafil menjamin semua kebutuhan anak yatim, maka dia disebut dengan kafil. Datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dengan jelas, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Saya dengan orang yang menjadi kafilnya anak yatim, baik berasal dari keluarganya si yatim atau dari luar keluarganya si yatim, tatkala dia menjadi kafilnya, menjadi orang yang mengurusinya, maka aku dan dia di surga nanti seperti ini. Demikian kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Siapa yang tidak mau dekat dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam? Didekatkan dengan kekasih Allah subhanahu. Didekatkan dengan seorang yang mendapatkan kenikmatan tertinggi nanti di surga. Maka barakallahu fikum, sebuah kemuliaan bagi mereka orang-orang yang mampu. Kemudian dia mau mengurusi anak yatim, menjadi kafilnya, yang tadi saya isyaratkan, menjadi kafil itu mencangkup dalam beberapa hal, yaitu menanggung makanan dan minumannya, menanggung pakaiannya, tempat tinggalnya, dan yang tidak kalah penting, menanggung tarbiyahnya. Pendidikannya juga diperhatikan. Bukan hanya diperhatikan makan minumnya, tapi dia juga perhatikan bagaimana pendidikan si yatim ini agar dia tumbuh besar dan dewasa dalam kondisi baik. Dia tumbuh besar dan dewasa dalam kondisi berada di atas kebaikan demi kebaikan, berada di atas Islam, ibadah, iman yang baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mengurus anak yatim keutamaannya besar. Namun Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam hadisnya yang sahih dalam riwayat Muslim mengingatkan bahwasanya yang hendaknya mengurus urusan anak yatim adalah orang-orang yang benar-benar mampu, bukan orang yang lemah, bukan orang yang kurang amanah. Sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an adalah salah seorang sahabat yang mulia, tidak diragukan kemuliaannya. Minas sabiqin al-awwalin, termasuk sahabat-sahabat senior yang pertama-pertama dahulu masuk Islam menyambut dakwahnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Namun Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an punya sisi kelemahan, yang kelemahan tersebut ditahu oleh Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena setiap manusia punya kelemahan. Ada yang kuat dalam satu bidang tapi lemah di bidang yang lain. Ada yang kualitasnya baik di satu perkara tapi kualitasnya kurang baik di perkara yang lain. Ini semuanya perkara yang lumrah dan maklum. Setiap kita punya kelebihan, punya kekurangan. Termasuk diantaranya sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an. Keutamaannya luar biasa. Cukup sebagai seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah menjadi keutamaan yang tidak bisa disusul oleh orang-orang yang tidak memiliki keutamaan tersebut. Tapi Abu Dzar punya sisi kelemahan. Dan sisi kelemahan yang dipunya Abu Dzar disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai bentuk nasihat. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah menasihati Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, inni araka dha'ifa." Wahai Abu Dzar, aku melihatmu sebagai seorang yang lemah. Ada kelemahan pada dirimu. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Dan saya senang untuk kamu mendapatkan sesuatu yang aku senangi untuk aku dapatkan. Ya. Jadi setelah Nabi SAW menyadarkan Abu Dzar, kamu ini punya kelemahan. Tapi Nabi SAW kemudian meninggikan. Setelah beliau menyampaikan kamu ada kelemahan, Nabi meninggikan Abu Dzar. Bersama dengan kamu lemah, wahai Abu Dzar, aku senang kalau kamu mendapatkan sesuatu yang aku senangi untuk aku dapatkan. Perhatikan sisi lemahmu. Jangan kamu berbuat terhadap sesuatu yang rentan ada pada dirimu sehingga kamu tidak akan mampu berbuat itu. Atau kamu tidak mampu memikulnya setelah kamu mencobanya. Engkau tidak mampu untuk menyempurnakannya setelah engkau masuk di dalamnya. Sisi kelemahan tersebut disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam secara umum, tidak secara spesifik dalam hal apa. Tapi karena nilai lemah yang ada pada diri Abu Dzar yang diketahui oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, Nabi melarang Abu Dzar untuk masuk dalam dua perkara. Yang pertama, la ta'ammaranna ala itsnain. Wahai Abu Dzar, kamu lemah. Jangan kamu menjadi pemimpin terhadap dua orang. Meskipun yang cuma dipimpin 2 orang, jangan kamu jadi pemimpin. Kalau ada 3 orang, kamu dan 2 orang yang lain, jangan kamu yang menjadi pemimpinnya, karena kamu lemah. Pemimpin itu kan dituntut untuk kuat, tegas, amanah. Itu sifatnya pemimpin. Dan Abu Dzar radhiyallahu ta'ala an diberikan pesan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, kalau ada 3 orang, kamu salah satunya, kemudian dituntut untuk dipilih siapa pemimpin yang memimpin 3 orang ini, jangan kamu pemimpinnya. Apalagi memimpin lebih dari 2. Kan begitu. Memimpin 2 saja, Nabi menasihati Abu Dzar, jangan. Karena kamu punya sisi kelemahan dalam hal ini. Yang kedua, wala tawallayanna malal yatim. Atau wala tawallayanna malal yatim. Jangan kamu sekali-kali masuk kepada pengurusan harta anak yatim. Ini pesan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang sesuai dengan bab kita, barakallahu fikum. An-Nabi alaihi salatu wassalam, karena melihat sisi kelemahan yang ada pada Abu Dzar, Nabi berpesan, wahai Abu Dzar, jangan sekali-kali kamu masuk dalam kepengurusan harta anak yatim. Sedikit pun jangan. Karena Nabi menilai Abu Dzar tidak pas di situ. Ada sisi kelemahan yang akan membuat Abu Dzar terfitnah mungkin. Yang akan membuat Abu Dzar tidak bisa menyempurnakan tugasnya mungkin. Yang akan membuat Abu Dzar tidak baik di dalam melaksanakan amanah, yang seandainya amanah tadi dipikulkan kepada beliau, beliau tidak akan baik di dalam menunaikannya. Dari hadis ini, barakallahu fikum, para ulama diantaranya Syekh Ibnu Utsaimin, begitu pula Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullahul ahya wa rahimahullahul amwat wa hafizallahul ahya, menyimpulkan sebuah faedah bahwasanya mengurusi anak yatim, orangnya adalah orang yang memiliki kemampuan untuk memimpin. Sebagaimana pemimpin itu diharuskan untuk dia adalah sosok yang kuat, tegas, dan punya sifat amanah. Begitu pula orang yang mengurusi anak yatim. Apalagi ikut berbuat terhadap harta anak yatim. Ini sangat membutuhkan al-quwwat wal amanah, kekuatan dan sifat amanah. Dan masing-masing kita lebih mengerti dan lebih faham terhadap dirinya sendiri. Apakah dirinya telah mampu untuk masuk dalam kepengurusan anak yatim, atau justru tatkala dia masuk dia tidak mampu untuk menyempurnakannya. Masing-masing kita absoru binafsi, lebih faham terhadap dirinya sendiri. Maka barakallahu fikum, poin yang saya garis bawahi di sini adalah mengurusi anak yatim sebuah keutamaan. Yang mampu menjalankannya akan didekatkan dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam di surga Allah sebagaimana dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Namun tatkala seorang ingin mendapatkan keutamaan tadi, maka penting baginya untuk memantaskan diri. Pantaskah dirinya untuk mengurusi anak yatim? Mampukah dirinya untuk melakukan hal tersebut, dan mampukah dirinya untuk amanah? Kalau mengurusi anak sendiri saja masih belepotan, mengurusi anak sendiri banyak kurangnya, mengurusi anak sendiri kurang tarbiyahnya, anak sendiri yang diperhatikan cuman bagaimana kualitas makannya, bagaimana kualitas pakaiannya, gak pernah dia perhatikan bagaimana kualitas pendidikan anaknya, sudah bisa sholat atau belum di usia sekian dan sekian, sudah bisa baca Quran belum, bagaimana teman-temannya, bagaimana sifat baiknya, bagaimana kejujurannya, dia belum bisa kontrol itu dengan baik. Dia belum bisa sempurna, dan dia tidak berusaha maksimal di dalam mengurusi anaknya sendiri. Maka orang yang seperti ini belum pantas untuk menjadi kafilul yatim. Kafilul yatim, dia adalah mas'ul. Semua yang dia perbuat terhadap anak yatim yang berada di bawah pengasuhannya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka falyattaqillah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang telah masuk dalam perkara ini. Tatkala Anda telah berada dalam perkara tersebut, Anda sudah berada dalam pengasuhan anak yatim, maka bertakwalah kepada Allah, semakin pantaskan dirimu untuk melakukan amalan mulia tadi, kuatkan dirimu dan amanah. Didik anak yatim tadi sebagaimana engkau mendidik anakmu. Bagaimana mendidik anak secara keumuman? Terkadang mungkin perlu dipukul, perlu dikerasi. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah memukul anak yatim. Dan Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahwasanya itu adalah untuk ta'dib, untuk memberikan dan mengajarkan adab kepada anak yatim tadi. Ini pernah dilakukan oleh Aisyah, yang menunjukkan kepada kita bahwasanya anak yatim pengasuhannya bukan hanya masalah makan dan minumnya, tapi bagaimana kita memberikan tarbiyah terbaik untuk si yatim tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, akan menjadi lebih besar amanah yang dipikul oleh seorang kafilul yatim, pengasuh anak yatim, adalah manakala yatim yang dia asuh memiliki harta peninggalan dari orang tuanya. Maka ini memerlukan sifat amanah yang lebih lagi. Bagaimana kafirul yatim tadi mengolah harta anak yatim yang dia asuh supaya tidak hilang atau berkurang sia-sia. Akan lebih baik tatkala dia memikirkan bagaimana harta anak yatim ini akan berkembang dan menjadi baik, diserahkan kembali nanti kepada si yatim tatkala sudah dewasa dalam keadaan hartanya menjadi semakin barokah. Ini tantangannya lebih besar lagi. Maka barakallahu fikum, terbahas dalam rentetan dosa-dosa besar tatkala seorang tidak bisa berlaku amanah kepada harta anak yatim yang dia asuh. Dia makan harta anak yatim yang dia asuh, atau dia pergunakan pada perkara-perkara yang tidak ada kepentingannya dengan anak yatim yang dia asuh. Dia hambur-hamburkan harta si yatim tersebut. Ini semuanya barakallahu fikum termasuk dosa-dosa besar. Dalil yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di dalam kitabnya ini untuk menunjukkan bahwasanya memakan harta anak yatim secara zalim adalah dosa besar, ayat yang pertama adalah surah An-Nisa ayat yang ke-10. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya mereka sedang memasukkan ke perut-perut mereka api, wa sayaslawna sa'ira, dan mereka pasti akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Ikhwani wa akhwati billah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini mengancam orang-orang yang tidak amanah dalam pengurusan harta anak yatim, sehingga dia pergunakan harta anak yatim tadi pada selain maslahat si yatim. Dia hambur-hamburkan harta si yatim untuk kepentingan dirinya pribadi. Dia manfaatkan harta si yatim untuk memuaskan hawa nafsunya sendiri. Maka pada hakikatnya, orang tadi sedang memasukkan ke dalam perutnya api yang panas yang akan membuat dirinya nanti tersiksa di yaumul qiyamah. Wal'iyadu billah. Ikhwati billah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, falyattaqillah, hendaklah bertakwa dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang memegang harta anak yatim. Begitu pula ayat yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di dalam kitabnya ini untuk menunjukkan bahwasanya memakan harta anak yatim secara zalim adalah sebuah dosa besar adalah apa yang Allah sebutkan di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-152. Qala Allah Ta'ala, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Ini juga peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita waspada dan berhati-hati mendekat dan memanfaatkan, mempergunakan harta anak yatim. Kecuali manakala kita mampu mempergunakan harta tadi dengan cara yang lebih baik. Harta tadi kita olah, harta tadi kita kembangkan, harta tadi kita jadikan sebagai modal bisnis untuk supaya harta tadi berkembang dan semakin banyak, sehingga nanti tatkala diserahkan kepada si yatim, tatkala dewasa, harta tadi menjadi harta yang lebih daripada apa yang dia dapatkan tatkala orang tuanya meninggal. Kalau orang ikut dalam mengurusi harta anak yatim dengan cara yang semisal ini, maka boleh. Dia pergunakan harta anak yatim tadi, dia putar, dia olah, dia kembangkan, boleh. Tapi kalau dia pergunakan harta tadi untuk kepentingan pribadinya, untuk dia makan, untuk hawa nafsunya sendiri, wal'iyadzu billah, maka inilah yang diwanti-wanti. Inilah yang diancam. Makanya tadi kita di awal sama-sama kita mengkaji hadisnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an, bahwasanya mengurus anak yatim itu memerlukan sifat kuat dan amanah. Sebagaimana dua sifat tersebut dibutuhkan pada sosok seorang pemimpin. Tatkala seorang belum mampu tegas, belum kuat, belum baik dalam mengurusi anak-anaknya sendiri, maka alangkah baiknya untuk dia lebih berhati-hati dalam mengurusi anak adalah, atau dia lebih berhati-hati untuk masuk dalam pengasuhan anak yatim. Jangan sampai dia tambah tercecer tugasnya, dia tambah tidak bisa tegas, dia tambah tidak bisa baik. Terlalu banyak orang yang dia asuh, anaknya, kemudian anak yatim di luarnya. Begitu pula sifat amanah. Dan sifat amanah ini lebih ditonjolkan lagi tatkala anak yatim tadi datang kepada pengasuhannya dalam kondisi dia membawa harta. Dan lebih memerlukan amanah lagi. Nah, jangan sampai terseret, wal'iyadzu billah. Jangan sampai terseret seorang silau dengan harta yang dibawa si yatim, ya, harta warisannya yang banyak, kemudian dia tertarik untuk mengasuhnya guna memanfaatkan harta yang dipunya anak yatim, walayadu billah, dan ini terjadi. Sesuatu yang waqi, sesuatu yang terjadi. Seorang tertarik mengurusi anak yatim karena tertarik dengan harta yang dibawa oleh si yatim. Warisannya banyak. Sehingga tatkala dia urus anak yatim tadi, dia bisa berbuat ini dan itu karena hartanya diamanahkan kepada dia. Nah ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, berhati-hati kita dari harta anak yatim. Harta anak yatim peruntukannya adalah untuk maslahat si yatim. Untuk makannya dia, untuk konsumsinya dia, untuk sandang dan papannya dia, untuk pendidikan dia, untuk pengobatan dia. Ini. Adapun yang mengurusi, warakallahu fikum, karena kafalatul yatim ini adalah sebuah ibadah, maka dituntut dirinya untuk ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Ikhlas tanpa mengharapkan tanpa mengharapkan balasan. Ikhlas dia tanpa mengharapkan, barakallahu fikum, tanda jasa dari mengurus anak yatim tadi, agar apa yang dia lakukan bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanimu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Di antara 7 dosa yang membinasakan adalah aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Barakallahu fikum. Ini beberapa dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu rahmatan wasi'ah tentang bahaya dan kejinya memakan harta anak yatim. Kemudian sedikit keterangan dibawakan oleh penulis rahimahullah, wa kullu waliyyin liyatimin kana faqiran fa akala bil ma'ruf fala ba'sa 'alayhi wa ma zada 'ala al ma'ruf fasuhtun haram. Dan setiap wali bagi anak yatim, apabila dia fakir, dia fakir, maka boleh baginya untuk ikut memakan harta anak yatim yang dia asuh dengan kadar yang lumrah. Kalau pengasuhnya adalah orang yang fakir, ini catatannya, bukan seorang yang mampu, dia orang yang fakir. Tapi dia mengemban amanah untuk mengurusi anak yatim. Dan mau tidak mau, dia harus melakukan itu. Mungkin dia jadi muso, jadi orang yang diwasiatkan oleh ayahnya, ayah si yatim ini. Tatkala dirinya fakir, maka boleh baginya untuk memakan harta anak yatim bersama dengan anak yatim tersebut dengan kadar yang ma'ruf, dengan kadar yang lumrah. Maksudnya lumrah adalah sesuai dengan adat, itu tidak berlebih-lebihan. Ya, tidak berlebih-lebihan. Wa ma zada 'alal ma'ruf fasuhtun haram. Dan kadar yang lebih dari kadar yang lumrah, maka yang dia makan adalah harta yang haram. Ini diberikan keringanan apabila si wali yatim adalah fakir. Kalau si wali yatim tidak fakir, maka hendaknya dia lebih berhati-hati dalam bab ini. Hendaknya dia tidak mengambil harta anak yatim bahkan untuk dia makan. Kalau dia tidak fakir. Hendaknya dia memakan hartanya sendiri dan niatkan ikhlas lillahi ta'ala, apa yang dia lakukan kepada anak yatim tadi adalah murni mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena mengharapkan balasan dari harta si yatim. Ini barakallahu fikum. والمعروف يرجع فيه إلى عرف الناس المؤمنين الخالين من الأغراض الخبيثة. Dan kadar yang ma'ruf, kadar yang lumrah, ini dikembalikan kepada adat istiadat manusia, terkhusus mereka orang-orang yang beriman yang tidak memiliki kepentingan-kepentingan buruk. Jadi tetap dikembalikan kepada kelumrahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kalau contohnya memakan harta anak yatim karena dia fakir, semata-mata untuk makan, dia pengasuhnya dengan anak yatimnya, satu bulan lumrahnya adalah 2 juta, maka itu ma'ruf. Karena 2 juta sudah cukup, contohnya, untuk memenuhi kebutuhan si yatim dan dia sebagai pengasuhnya karena dia fakir. Maka sebatas itu saja yang diperbolehkan untuk dia makan. Selebihnya tidak. Selebihnya adalah harta haram yang dia makan. Wala'iyazubillah. Maka barakallahu fikum, sekali lagi yang ingin saya garis bawahi adalah, tatkala seorang wali yatim tidak fakir, dia adalah orang yang berkecukupan, maka hindarkanlah dirinya dari ikut memakan harta anak yatim. Makanlah dari hartanya pribadi, dan si yatim kalau dia mampu memberikan makan dari hartanya sendiri, walhamdulillah. Kalau tidak, dia ambil dari harta si yatim untuk si yatim tadi. Inilah yang diperbolehkan di dalam Islam. Barakallahu fikum. Selesai kita dari pembahasan dosa besar yang ke-8, yaitu memakan harta anak yatim secara zalim. Dan barakallahu fikum, sebuah perkara yang penting juga untuk ditanbih, diperingatkan dalam masalah ini adalah terkait dengan mengangkat anak. Mengangkat seorang anak. Di dalam Islam, anak angkat itu tidak ada. Tatkala seorang mengangkat seorang anak, kemudian dia nasabkan kepada dirinya sendiri, padahal itu bukan anaknya, ini tidak ada. Tidak diperbolehkan. Yang ada adalah anak asuh. Dia mengasuh orang lain sebagaimana dia mengasuh anaknya sendiri, sehingga disebut dengan anak asuh. Dan anak asuh juga barakallahu fikum harus diperhatikan masalah kemahraman di dalam rumah. Tatkala seorang mengasuh anak kecil laki-laki, dia asuh di rumahnya sampai dewasa, maka si anak ini tatkala dewasa tidak mahram dengan istrinya. Istrinya harus berhijab dari anak yang dari kecil dia asuh, karena tidak ada hubungan darah. Gitu. Kalau memang secara nasab tidak ada hubungannya. Contohnya dia mengadopsi anak dari panti asuhan. Yang dia adopsi ini anak yang tidak ada sangkut paut darah dengan dia. Laki-laki anak tersebut. Tatkala anak tersebut belum dewasa, boleh istrinya yang mengasuh ini tidak berhijab dari anak tersebut. Anak yang dia asuh gak masalah. Selama anak tadi belum balig, belum mengerti aurah, Tapi tatkala seorang anak tadi sudah tumbuh besar, nah ini kesalahan sebagian orang, betul-betul menganggap anak yang dia asuh seperti anaknya sendiri, sehingga gak perlu dia berhijab dari anak yang dia asuh meskipun sudah dewasa, meskipun sudah sampai tua. Ini kesalahan. Justru malah terjatuh ke dalam dosa demi dosa kalau seorang membiarkan istrinya membuka aurat kepada anak yang tidak ada hubungan darah dengan dirinya, semata-mata anak asuh. Ini hati-hati. Mengasuh anak boleh. Mengangkat seorang anak seperti anaknya sendiri dalam hal pengasuhan boleh. Tapi perhatikan dalam masalah kemahraman di rumah. Begitu pula sebaliknya. Kalau seorang lelaki mengangkat seorang anak kecil perempuan. Anak kecil perempuan dari kecil dia asuh di rumahnya, dia besarkan seperti anaknya sendiri dan begitu seterusnya. Tatkala anak ini dewasa, sudah baligh, maka tidak halal bagi bapak asuhnya untuk melihat aurah anak yang dia asuh. Karena tidak ada hubungan darah. Nah, ini juga sering terjadi di sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin. Karena tadi terlalu menganggap anak ini sebagai anaknya, sehingga tidak memperhatikan kemahraman di dalam rumah. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini mungkin yang bisa kita bahas di pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yirda. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك